hatiku. Di mana rasa jiwaku, semua luruh tanpa asaku. Asa yang selalu ku rindu, satu rasaku terpaku, satu jiwaku berpadu. Hatiku.